بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik yang Allah berikan kepada kita semuanya. Begitu pula nikmat kesehatan dan waktu sehingga kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini di tempat yang mulia yang mubarak insyaallah, untuk kembali kita melanjutkan thalabul ilm, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah kurang lebih 1 bulan kita libur, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan salah satu risalah yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, yakni risalah Thalathatul Usul. Yang menjelaskan tentang 3 prinsip yang wajib diketahui dan diimani oleh seorang muslim dan muslimah. Fa insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan masuk pada risalah yang baru, masih dari karya tulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dari tulisan-tulisan yang mengumpulkan tentang akidah i'tiqad Islamiyah, akidah yang benar dalam agama Islam. Yaitu Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah. Yang beliau tulis pada tulisan ini, yang dengannya kita akan mengetahui perkara-perkara tauhid dan juga perkara-perkara kesyirikan. Yang mana kaidah yang beliau buat ini berlandaskan ayat Al-Qur'an, begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala wa rahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mempelajari risalah beliau ini Al-Qawaidul Arba', dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengannya menambah keimanan dalam hati kita, begitu pula beratnya amalan ibadah kita insyaallah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Al-Qawaidul Arba' ini pada asalnya adalah matan, yakni kumpulan yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad Abdul Wahab, ucapan-ucapan yang tidak begitu panjang namun memiliki penjelasan yang sangat mendalam, yang insyaallah ta'ala Al-Qawaidul Arba ini kita akan menggunakan penjelasan atau syarah dari Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala. Yang menjelaskan tentang ucapan Asy-Syaikh Muhammad Abdul Wahab dalam tulisan beliau serta maksud dari ucapan beliau dan apa yang terkandung dari apa yang beliau sampaikan. Baik. Kita masuk saja langsung pada risalah beliau Al-Qawaid Al-Arba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Allah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yatawallaka fi dunya wa akhirah, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakara, wa idha butuliya sabara, wa idha adnaba istaghfara, fa inna ha'ula'i thalatha unwanu sa'adah. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, beliau memulai risalah beliau dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat karya-karya beliau, beliau tidak panjang dari muqaddimah, pembukaan dari tulisan-tulisan beliau. Kebanyakannya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk dari penjelasan ucapan beliau, dari ucapan basmalah yang beliau ucapkan sampai pada ucapan terakhir yang kita baca tadi, di sini Asy-Syaikh Shalih Fauzan, Dr. Shalih Fauzan rahimahullahu taala, beliau menjelaskan kepada kita makna dari judul yang dibuat oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, yakni Al-Qawaidul Arba. Kata Syekh Muhammad Syekhul Fauzan hafizallahu taala, hadhihi al-qawaid al-arba allati alafa Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala, wa hiya risalatul mustaqillah. Al-Qawaidul Arba yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, kata Syekhul Fauzan, ini adalah risalah yang tersendiri. Yakni terpisah dengan yang lainnya. Walakinna tutba' ma'a thalathatil usul. Namun akan tetapi dicetak risalah ini dengan risalah thalathatil usul yang telah kita pelajari. Kitab yang telah kita pelajari, thalathatul usul itu juga merupakan karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Al-Qawaidul Arba inilah karya tersendiri. Namun ketika dicetak ini bersamaan dengan kitab thalathatul usul. Kata beliau, kenapa demikian? Min ajli hajati ilaiha litakuna fi mutanawali aidi talabatil ilm. Hal ini dilakukan yakni dicetaknya risalah Al-Qawaidul Arba bersamaan dengan risalah thalathatul usul. Ini ialah dikarenakan butuhnya manusia, terutama thalabatul ilm, untuk mempelajari keduanya. Jadi thalathatul usul dan Al-Qawaidul Arba ini merupakan dua risalah yang penting untuk diketahui oleh seorang muslim dan muslimah untuk mereka mempelajarinya. terkhusus bagi mereka, para penuntut ilmu syar'i, orang-orang yang belajar ilmu syar'i. Nah, kemudian beliau mengatakan wal qawaid jam'u qa'idah. Dan yang namanya al qawaid, beliau memberikan judul risalah beliau al qawaid arba. Kemudian beliau jelaskan al qawaid ini merupakan kata jamak dari qa'idah. Qa'idatun qawaid. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan paham ini. Al-qawaid ini kata jamak dari qa'idah. Kemudian beliau mengatakan wal qa'idatu hiya al-aslu alladhi yatafarra'u anhu masa'ilu katiratun aw furu'un katirah. Dan makna dari qa'idah itu sendiri, al-qa'idah, maknanya ialah al-aslu alladhi yatafarra'u anhu masa'ilu katirah. Suatu asal, suatu usul, ya, yang bercabang darinya permasalahan-permasalahan yang banyak atau furu' yang banyak. Ini namanya qa'idah. Dengan satu qa'idah kita akan bisa mengetahui sekian banyak contoh kasus permasalahan. Ya, ini fungsi dari yang namanya qa'idah. Satu qa'idah darinya bisa, ya, bercabang sekian macam permasalahan. Nah, ini makna dari qa'idah. Al-aslu alladhi yatafarra'u anhu masa'il katsirah. Yang mana permasalahan-permasalahan yang banyak itu dia kembali pada satu qa'idah tersebut. Itu namanya qa'idah. Nah. Wa madmunu hadhihi al-qawa'id al-arba allati dzakarahu Syekh rahimahullah ma'rifatul tauhid wa ma'rifatul syirk. Kata Syekhul Fauzan, beliau menjelaskan inti, ya, dari risalah al-qawaidul arba yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Apa sih kandungan dari risalah tersebut, tulisan beliau tersebut? Kata Syekhul Fauzan bahwasanya al-qawaidul arba ini terkandung, ya, permasalahan di mana seorang hamba, seorang muslim atau muslimah, dia akan mengetahui tentang perkara tauhid dan juga perkara syirik. Jadi dengan qaidah, empat qaidah, ya, al-qawaidul arba, ya, empat qaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Wahhab taala, jadi kita akan mengetahui mana perkara-perkara tauhid dan mana perkara-perkara kesyirikan. Nah, maka dari sini menunjukkan kepada kita pentingnya bagi seorang muslim atau muslimah untuk mempelajari risalah tulisan Al-Qawaidul Arba yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa? Karena dengannya kita akan mengetahui mana perkara-perkara tauhid dan mana perkara-perkara syirik. Yang sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa yang namanya tauhid ini merupakan perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang hamba. Begitu pula perkara kesyirikan. Ya. Perkara yang penting pula untuk diketahui oleh seorang hamba, di mana kesyirikan ini bisa menghancurkan amalan-amalan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini pentingnya bagi kita untuk mempelajari apa yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab radhiyallahu taala. Baik. Kemudian beliau mengatakan Syekh Dr. Salih Fauzan wa ta'ala, wama hiya al-qa'idatu fit tauhid. Apakah yang dimaksud atau apa saja qa'idah dalam permasalahan tauhid itu? Wama hiya al-qa'idatu fi syirk, dan apa saja kaidah-kaidah berkaitan dengan kesyirikan? Kata beliau, "Li'anna katsiran minan nasi yatafaddatuna fi hadzainil amrayn." Dikarenakan kebanyakan manusia, ya, kita dapati banyak dari kalangan manusia atau umat manusia ini kebanyakan mereka, ya, yatafaddatun, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, bertindak tapi tidak memiliki ilmu, yakni orang yang serampangan. Jadi yatafaddatun, orang-orang yang serampangan, mereka ini dalam memahami permasalahan tauhid dan kesyirikan. Jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita, banyak dari umat manusia, dari kaum muslimin yang mengatakan dirinya seorang muslim, yang mereka itu serampangan dalam menjelaskan permasalahan tauhid dan permasalahan kesyirikan. Ya. Kata beliau, yatafaddatuna fi ma'na tauhid ma huwa. Mereka serampangan dalam menafsirkan apa itu tauhid. Wa yatafaddatuna fi ma'na syirk. Begitu pula mereka serampangan, ya, dalam memanakan kesyirikan. Kullun yufassiruhuma ala hasabi hawa. Kebanyakan dari manusia, dari orang-orang yang kita anggap memiliki ilmu, nah, padahal serampangan dalam memanakan tauhid dan juga kesyirikan, yufassiruhuma, mereka mentafsirkan, memaknakan tauhid dan kesyirikan ala hasabi hawa, sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, ini kata Dr. Al-Qasri Fauzan, kebanyakan yang terjadi di kalangan manusia. Nah, orang-orang yang kita anggap mereka itu memiliki ilmu, baik, namun ternyata dalam memaknakan tauhid, dalam memaknakan kesyirikan, mereka tidak terang-terangan menyampaikan secara hakikatnya, namun mereka menyampaikan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Apa maknanya? Yakni mereka khawatir kalau tauhid itu dimaknakan dengan sebagaimana maknanya, begitu pula dijelaskan konsekuensinya. Begitu pula perkara kesyirikan, apabila dijelaskan sesuai hakikatnya, dia khawatir umat manusia akan meninggalkan dirinya, sehingga dia menafsirkan tauhid, begitu pula kesyirikan, sesuai dengan hawa nafsunya. Yakni selama itu masih bisa diterima masyarakat, maka dia akan tafsirkan seperti itu. Ini kebanyakan yang terjadi di kalangan orang-orang, ya, serampangan dalam memaknakan tauhid dan kesyirikan. Nah, kemudian beliau Ad-Dur Salifauzan hafizullah ta'ala, beliau mengatakan, walakin al-wajib annana narji'u fi taq'inina ila al-kitab wa sunnah. Beliau menjelaskan perkara yang wajib bagi seorang muslim dan muslimah di dalam permasalahan syariat Islam, dalam permasalahan agama. Kata beliau, sesungguhnya kita narji'u fi taqyidina, mengembalikan suatu kaidah, sesuatu yang dibuat, itu kembalinya kepada Al-Kitab wa Sunnah. Harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini yang wajib bagi seorang muslim dan muslimah di dalam memahami agama. Nah, dalam memahami syariat Islam, harus kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ala fahmi salafil ummah, dengan pemahaman salaful ummah, yakni salafus salaf. Bukan hanya mengembalikan kepada Al-Quran, kemudian hadis Nabi dengan pemahaman dia sendiri, ini salah. Namun benar-benar mengembalikan syariat Islam, memahaminya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan memahaminya sebagaimana apa yang dipahami oleh mereka as-salafus shalih, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti tiga generasi tersebut, bagaimana mereka memahami Al-Qur'an, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana mereka mempraktikkan keduanya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini perkara yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah terhadap agamanya. Ya, bukan mengembalikannya pada pemikiran sendiri-sendiri. Memang ayat Al-Qur'an dibawakan sama dia. Memang hadis dibacakan sama dia. Namun dia pahami sesuai dengan pemahaman dia sendiri. Ini keliru. Ya, ini yang disampaikan tadi oleh Syekh Al-Fauzan dengan yatahaddatsun, orang-orang yang serampangan dalam memahami syariat Islam. Nah, kata beliau, yang wajib bagi seorang muslim, seorang muslimah, atau wajib bagi kita semuanya untuk mengkait, ya, membuat sesuatu itu didasari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama Islam. Kenapa? Liyakuna hadza taqid, taqid, taqidan sahihan saliman. Agar apa yang kita buat tersebut, ya, dari kaidah dan semisalnya, na'am, itu merupakan kaidah yang sahih, yang benar, saliman dan juga selamat. Ma'khudan min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dikarenakan diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La siyama fi hadzaini al-amrayni al-'azimaini at-tauhid wa syirk. Terkhusus, ya, di dalam dua permasalahan ini, yakni permasalahan tauhid dan permasalahan kesyirikan. Ketika kita membuat kaidah tentang permasalahan tauhid, begitu pula kaidah dalam permasalahan kesyirikan, maka kaidah yang kita buat itu harus berlandaskan Al-Qur'an dan juga Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kaidah yang kita buat tadi adalah menjadi kaidah yang sahihah dan salim. Nah, kemudian Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizallahu taala beliau mengatakan, wa syaikhu rahimahullah lam yadhkur hadhihi al-qawa'id min 'indihi aw min fikrihi kama yaf'al dhalika katsirun min al-mutakhabbitin. Kata Syaikh Shalih Fauzan, dan adapun beliau, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, tatkala beliau menyebutkan qawaid, kaidah-kaidah dalam risalah yang kita buat ini, yang kita bacain, dan pada risalah-risalah beliau yang lainnya, kata Dr. Syekh Fauzan rahimahullah ta'ala, apa yang dibuat oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari kaidah-kaidah tersebut, itu bukanlah lahir atau muncul berdasarkan dari diri beliau sendiri, pemikiran beliau sendiri, tidak. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka kebanyakan al-mutakhabbitun, orang-orang yang serampangan dalam beragama, sehingga dia buat kaidah-kaidah tersendiri, ya, sesuai dengan hasil pemikirannya. Nah, ada Syekh Muhammad bin Wahhab di dalam kaidah yang beliau buat ini adalah kaidah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang beliau sampaikan itu bukan dari hasil pemikiran beliau, namun ada landasannya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Siapa saja yang dia membuat suatu kaidah, sesuatu pemahaman, atau suatu ketentuan yang tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka akan berakibat fatal. akan menyesatkan kebanyakan umat manusia. Nah, ini kata beliau, wa inna ma akhadha hadhihi alqawaid min kitabillah wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Adapun beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau mengambil kaidah, yakni membuat kaidah yang beliau buat tersebut ini diambil dari min kitabillah, dari kitab Allah yakni Al-Qur'an, wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa siratihi, dan dari perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang beliau sampaikan adalah sesuatu yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena berdasarkan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan rahimahullahu taala, فَإِذَا عَرَفْتَ هَذِهِ الْقَوَاعِدَ وَفَهِمْتَهَا سَهُلَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ مَعْرِفَةُ التَّوْحِيدِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رُسُلَهُ وَأَنزَلَ بِهِ كُتُبَهُ. Kata beliau, apabila engkau telah mengetahui kaidah ini, yakni apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalah beliau ini, kalau kita memang mengetahuinya, memahaminya, nah, sebagaimana apa yang dipahami oleh beliau, nah, kata beliau, maka mudah bagi dirimu untuk mengetahui perkara tauhid. Perkara tauhid yang dengannya Allah mengutus para rasul dan dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab ini. Yang tidak Allah mengutus para nabi dan rasul, tidak Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Kitab, ya, kitab as-samawi, melainkan ialah untuk kita atau umat ini mereka semuanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena inti dakwah dari para nabi dan rasul apa? Untuk mengajak, mendakwakan kepada kaumnya agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan serta menjauhi yang namanya kesyirikan. Maka kalau kita mempelajari, memahami kaidah yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Wahhab, akan mudah bagi kita mengenal hukum ini perkara tauhid. Ya. Kenapa? Karena demikian dan demikian. Kaidahnya seperti ini. Baik. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ma'rifatu syirkil ladzi hadzara Allah minhu وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة." Dan juga ketika kita memahami empat kaidah yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Wahhab taala dengan pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan apa yang beliau inginkan, ya, maka kita juga akan mengetahui mana saja perkara-perkara yang termasuk kesyirikan, ya, perkara syirik yang Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita darinya serta menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan dan mudaratnya, yang mana bahaya serta mudarat dari kesyirikan itu fi dunia wal akhirah. Ini akan dirasakan bagi pelakunya di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan ini akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum nanti di akhirat. Nah, maka dari sini masyarakat muslimin, ya, kata beliau, wa hadza amrun muhimun jiddan. Maka apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalah beliau Al-Qawaidul Arba, ini merupakan perkara yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena berkaitan dengan tauhid dan juga berkaitan dengan kesyirikan. Dua perkara yang sangat penting, yang sangat mendasar, yang harus diketahui oleh seorang muslim dan muslimah, kecil maupun besar, atau tua, tidak ada yang boleh jahil, Tidak ada seorang pun dari orang muslim dan muslimat maupun yang kecil ataupun yang besar, nah, terkhusus mereka yang sudah balik, jahil, tidak mengetahui mana perkara tauhid dan mana perkara kesyirikan. Kenapa? Karena kedua perkara ini merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba di dunia dan juga terkhusus di akhirat. Nah, wa huwa alzamu alayka min ma'rifati ahkami sholati waz zakati wal ibadat wa sa'iril umuri dziniyah. Kata Syekhul Fauzan, mempelajari perkara tauhid atau perkara tauhid dan kesyirikan, ya, serta mempelajari kaidah-kaidah yang berkaitan dengan keduanya, ini merupakan perkara yang wajib bagi dirimu untuk mengetahuinya, ya, sebelum engkau mempelajari yang namanya hukum-hukum sholat, mempelajari tentang zakat, mempelajari ibadah-ibadah yang lainnya, atau mempelajari agama itu sendiri. Apa maknanya? Maknanya ialah sebelum kita itu mempelajari yang namanya sholat, sebelum kita itu haji, sebelum kita itu zakat, puasa, yang harus dibenahi pertama kali, yang paling mendasar adalah tauhid kita, akidah kita. Ya, kita harus mengetahui mana perkara tauhid, mana perkara kesyirikan. Sebelum kita mengetahui perkara-perkara agama yang lainnya, bukan berarti sholat tidak penting, tidak. Kenapa? Kata beliau, li'anna hadza huwal amrul awwali wal asas. Dikarenakan mengetahui perkara tauhid, mengetahui perkara kesyirikan, ini merupakan pertama, adalah perkara yang paling pertama dan perkara yang paling asas, yang paling mendasar, yang harus diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Kenapa? Li'anna sholata wa zakata wal hajja wa ghairaha minal ibadat la tasihu idha lam tubna ala asil aqidat sahiha wahiyya at-tawhidul khalisu lillahi azza wa jalla. Dikarenakan perkara sholat ibadah, ya, zakat juga ibadah, haji ibadah yang besar juga, dan ibadah-ibadah yang lainnya, kata Syekhul Fauzan, dari ibadah-ibadah yang ada, la tasihu, tidak akan sah ibadah yang kita kerjakan tersebut, sholat, haji, puasa dan selainnya, apabila naam idalam tubna ala asli akidah sahihah, apabila ibadah-ibadah tersebut tidak dibangun di atas akidah keyakinan yang benar, yakni tidak dibangun di atas tauhid yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Ibadah salat yang dikerjakan oleh seseorang, puasanya, zakatnya, hajinya, itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak bernilai berpahala, manakala akidah keyakinan seorang muslim atau seorang hamba tersebut masih rusak, masih percaya dengan perkara-perkara kesyirikan, salatnya tidak bermanfaat, sujudnya tidak bermanfaat, puasanya tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, lain asyrafta lain batanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna amalu, pasti dan benar-benar dan sungguh-sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, akan batal semua amalanmu, amalan haji, amalan sholat, puasa, zakat dan amalan-amalan ibadah-ibadah yang lainnya akan batal, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Maka dari sini, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara tauhid, mempelajari tauhid untuk diamalkan, begitu pula mengenal yang namanya kesyirikan untuk dijauhi, merupakan perkara yang sangat mendasar dan yang paling penting untuk diketahui dan dipelajari dan dipahami oleh seorang muslim dan muslimah sebelum ibadah-ibadah yang lain. Nah, kenapa? Karena tauhid ini adalah penentu diterimanya amalan seorang hamba, amalan-amalan ibadah yang lainnya yang dia kerjakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah, maka sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh beliau Ad-Dr. Saleh Fauzan hafizullah taala tentang pentingnya bagi kita untuk mempelajari risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab taala, yakni risalah Al-Qawaidul Arba'ah. Karena dengan mempelajarinya dan memahaminya dengan pemahaman yang benar, kita akan mengetahui tentang perkara-perkara tauhid sehingga kita bisa mengamalkannya, dan bisa mengetahui perkara-perkara kesyirikan sehingga kita bisa menjauhinya. Nah, ini masyarakat muslimin rahimahnya wa rahmatullah, ya, penjelasan dari beliau, sedikit penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan hafizullah ta'ala. Sebelum masuk dari ucapan penjelasan ucapan dari apa yang diucapkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali penjelasan dari beliau Dr. Saleh Fauzan hafizullah ta'ala dari apa yang diucapkan berupa doa dari Syekh atau Al-Imam Muhammad bin Wahhab rahimahullah ta'ala dalam risalah beliau ini Al-Qawaidul Arba'ah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. نكتفي لهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.